yang dia memberikan imbalan baik, balasan untuk suatu kebaikan, kebaikan selanjutnya. Dan dia memberikan balasan untuk kesabaran, kemenangan, dan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. May yahdillah fala mudilla. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, yang dibimbing meniti jalan kebenaran menuju ke surga, maka walaupun sejuta preman, beribu setan datang menggoda dia, membisikkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh agar dia keluar dari lorong hidayah itu, fala mudillalah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkan orang itu. Dan sebaliknya, wa mayyudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, barang siapa yang salah pilih teman, yang salah datang ke pengajian, yang salah pergaulan, walaupun beribu ustadz, beribu kiai, beribu doktor datang memberikan tausiah kepada orang ini, memberikan nasihat, petuah, agar dia keluar dari kesesatannya, fala hadiyalah, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk dan membimbingnya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita senantiasa dibimbing olehnya dengan kemurahan dan karunia-Nya untuk selalu berada di atas kebenaran. Kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju ke jalan kebenaran, jalan yang lurus. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah, tiada yang layak mendapatkan pengabdian dari kita, tiada yang berhak untuk diminta kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia satu, dia esa, tiada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah, di mana dilahirkan nabi kita? Nabi kita dilahirkan di mana? Di Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Alhamdulillah. Ya, kita sedikit mengenal nabi kita Muhammad yang dilahirkan di kota Mekah. Kemudian beliau diusir, hijrah ke kota Madinah. Beliaulah hamba Allah, beliaulah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya lewat jalan beliau kita beribadah, yang hanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang berhak informasinya dipercaya. Nah, siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi dalam setiap solat kita pun mempersaksikan hal itu, bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah satu-satunya hamba Allah yang dipercaya untuk menyampaikan agama Islam ini. Para ulama adalah pewaris para nabi, namun nabi adalah panutan yang harus diikuti segalanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita mulai, apa judul kajian kita? Iya. Judul kajian kita yang akan kita kaji adalah gelas ini. Setengahnya isi dan setengahnya kosong. Tapi sebelum itu, saya mau kampanye dulu. Sejak tadi fajar terbit sampai kita datang ke tempat ini, sebagian dari jarak yang cukup jauh. Sebagian harus berkeringat, berdebu. Sampai datang ke rumah Allah ini. Berapa banyak salawat yang kita bacakan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum, berapa banyak antum salawat buat Nabi kita? 2000? 2500? Subhanallah, belum. Irfan, antum berapa kali antum baca salawat? 200? Ya jamaah, saya enggak henti-hentinya mau kampanye masalah salawat ini buat Nabi. Karena banyak di antara kita yang meremehkan salawat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah butuh dengan salawat yang kita panjatkan, tidak sama sekali. Kenapa? Kenapa enggak butuh Nabi kita? Karena kita yang butuh. Iya, betul. Tapi kurang tepat. Siapa yang bisa jawab? Ada hadiahnya. Karena diperintahkan oleh Allah kita salawat. Iya. Tapi kurang lengkap. Anda tadi beli coklat. Buat yang bisa jawab. Mengharap syafaat dari Allah. Iya, tapi kurang tepat. La ilaha illallah. Tafadhal. Allah ibarik fikum. Subhanallah, ini jawabannya. Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi dengan seluruh isinya. Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin yang memiliki surga dan neraka, segala nikmat darinya, itu telah bersolawat buat Nabi. Kalau sang pencipta sudah bersolawat untuk hambanya, apa yang dibutuhkan oleh hambanya? Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang memiliki asma'ul husna dan sifat-sifat yang mulia, itu bersolawat untuk hambanya. Apa yang dibutuhkan oleh beliau? Ditambah lagi malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh yang jumlah mereka tak terhingga, yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang banyaknya jumlah malaikat. Beliau bersabda, "Attatis sama wa huqqa laha an ta'id." Langit itu merintih. Dan pantas dia merintih, kata Nabi. Kenapa? "Ma min mawdi'i shibrin illa wa malakun raki' aw sajid." Tidak ada satu tempat sejengkal pun di langit itu kecuali di sana ada malaikat yang sedang rukuk atau sujud. Mereka yang tidak pernah berbuat dosa dan nista. Mereka yang tidak pernah berbuat salah. Mereka yang tugasnya bertasbih, bertahlil, bertahmid. Mereka bersolawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharapkan dari kita yang suka berbuat dosa ini? Apa? Kita sendiri masih butuh dengan amalan dan pahala kita. Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Ingin mencurahkan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang suka berbuat dosa ini. Maka Allah berfirman. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. La ilaha illallah. Kemudian Allah panggil kita. Allah panggil yang beriman di antara hamba-hambanya ini. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hanya yang beriman yang diseru sama Allah. Yang gak beriman tutup kupingnya, jangan dengarkan. Hanya yang beriman yang diseru sama Allah Subhanahu wa taala. Akan ada satu kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian banyak-banyak selawat buat Nabi. Salam buat Nabi. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Muhammad. Mana selawatnya saya enggak dengar? Muhammad. Subhanallah. Baru ngomong selawat masih pelit-pelit antum selawat buat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih kita. Kita enggak pernah bisa membalas kebaikan Nabi kita. Allah tahu. Nabi kita menyuruh kita kalau ada orang berbuat baik untuk membalasnya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik sama kalian, balas dia. Fa in lam tajidu, kalau kau enggak mendapatkan apa yang bisa kau untuk membalas, fad'u lahu. Doakan dia. Seakan-akan kalian sudah hatta turu anakum qad kafatum. Kalian seakan-akan sudah membalasnya. Maka kita untuk Nabi kita, jangan pelit-pelit bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Hadith Ubay bin Ka'ab. Siapa yang hafal hadith Ubay bin Ka'ab yang berkaitan dengan solawat? Jamaah, apa perlu saya ulangi setiap kajian? Hadith Ubay bin Ka'ab. Okay. Suatu hari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi kekasihnya. Kemudian Ubay berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uktsiru salata 'alaik. Aku ini banyak baca salawat untukmu, wahai Nabi. Ubay tidak sedang datang untuk memamerkan amalannya. Tidak. Dia datang kepada Nabi karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia tahu begitu besarnya peran dan pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hendak dia tanyakan. Apa yang dia tanyakan? Fakam aja'al laka min salati. Ini yang hendak ditanyakan Ubay. Berapa banyak ya Rasulullah dari doa yang aku panjatkan, yang aku harus tujukan salawat untukmu, berapa banyak? Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Ma syi'ta. Terserah kamu. Ubay orang merdeka. Berapapun yang hendak dia berikan kepada Nabi, terserah dia. Tidak ada paksaan buat dia. Maka Ubay berinisiatif, rub'aha ya Rasulullah. Gimana kalau seperempat dari doaku isinya salawat untukmu. Subhanallah, seperempat. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khair, terserah kamu, kata Nabi. Tapi kalau kau tambahi itu lebih baik tentunya. Subhanallah. Maka Ubay mengangkat persentase dari doa yang akan dia berikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan idzan nisfaha. Kalau begitu separuhnya. Separuh dari doaku isinya selawat untukmu wahai Nabi. Nabi kembali menjawab, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khair, terserah kau Ubay. Tapi kalau kau tambahi itu lebih baik. Maka Ubay melanjutkan perbincangannya dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan idzan tsulutsaiha. Ubay berpikir sudahlah, setengah enggak berarti 2/3. Gimana Nabi kalau 2/3-nya? Kalau wasiat yang paling banyak berapa? 1/3. Dan kata Nabi wathulutsu katsir, dan 1/3 itu banyak. Tapi untuk solawat 1/4, setengah, 2/3. Ubay mengatakan Kalau gitu 2/3 Rasul. Apa jawab Nabi kita? Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khair. Terserah kamu wahai Ubay, kalau kau tambahi itu lebih baik tentunya. Ternyata solawat enggak ada banyak-banyaknya, enggak seperti harta yang dibagi wasiat itu. Maka Ubay tidak ada pilihan buat dia. Apa jawab Ubay? Idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu wahai Nabiullah, semua doaku isinya adalah solawat untukmu. Ya sudah. Itu yang akan diberikan Ubay kepada kekasihnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 kabar gembira. Siapa yang tahu 2 kabar gembira itu? Angkat tangan ya jemaah. Ma'asyiral muslimin, apa saya perlu tanya sama ibu-ibu di sana? Kalau bapak-bapaknya enggak ada yang angkat tangan di sini. Apa 2 kabar gembira yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikannya kepada Ubay? Ternyata kampanye solawat saya belum berhasil. Taib jemaah, coba. Mungkin malu. Antum, apa yang akan didapat oleh Ubay bin Ka'ab ketika dia mengatakan semua doaku isinya solawat untuk, apa yang akan dia dapat? Keutamaan solawat, betul. Apa keutamaannya jemaah? Nah, la ilaha illallah. Nah, fadl ya habibi. Allah ibarik fikum. Ya jamaah, masa lupa terus ya? Ya tapi memang fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasul mengatakan kepada Ubay, idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Ya Ubay, kalau itu yang kau lakukan, semua doamu isinya selawat untukku, maka tukfa hammak, segala kegelisahan, kegundahan, kegalauan dari jiwamu akan dihapuskan oleh Allah Jalla Jalla. Bahagia hidupnya. Ingat, yang membuat kita bahagia itu bukan harta yang meruah, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang indah. Betul enggak? Kalau ada yang tidak setuju, silakan. Antum, nah, betul enggak? Kebahagiaan itu bukan rumah yang mewah, duit yang banyak. Kalau antum punya duit 100 miliar, bahagia enggak antum? Gimana? Bahagia? Masya Allah, 100 miliar bahagia? Alhamdulillah. Kalau antum? Bahagia? Masya Allah, 100 miliar, Masya Allah, cukup 100 miliar. Alhamdulillah. Kalau 1 triliun, antum, bahagia enggak? Masya Allah, bahagia katanya. Saya punya keyakinan, mungkin keyakinan saya salah, kalau ada yang punya uang 1 triliun, kayaknya enggak datang ke pengajian ini, enggak bisa tidur malam, mungkin 7 hari dia mikir, pegangin duitnya itu, mau bikin apa katanya. Bukan di situ letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan itu di sini. Allah Jalla Jalaluh, allati wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu di harta benda, di rumah yang mewah, di duit yang banyak, tidak sama sekali. Kalau kebahagiaan itu letaknya di rumah yang mewah, bagaimana dengan rumahnya yang tidak bagus? Bagaimana dengan fakir miskin yang tidak pernah merasakan enaknya martabak mungkin dia? Yang tidak pernah tidur di tempat tidur yang empuk. Berarti dia tidak bisa bahagia. Sampai mati tidak bahagia. Lah, Allah rahmatnya lebih luas dari langit dan bumi ini. Allah menjadikan wadah dari kebahagiaan itu hati. Dan semua yang hidup punya hati. Semuanya memiliki hati. Berarti semuanya bisa bahagia. Asalkan bagaimana kita pandai-pandai menata hati kita. Orang yang banyak sholawat akan berbahagia. Hilang segala kegalauan dari hatinya. Tuk fahamak. Itu yang pertama yang akan didapat oleh orang yang banyak sholawat. Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk. Diampuni dosa-dosanya di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di dunia bahagia. Mau hidup miskin, mau hidup kaya, mau hidup sengsara, desahan nafas dia adalah salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Setiap dia bermohon kepada Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu dia bacakan untuknya salawat. Di akhirat diampuni dosa-dosanya. Orang kalau diampuni dosanya di mana tempatnya? Di surga. Mulai saat ini jangan lupa untuk banyak-banyak salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kajian-kajian yang akan datang saya enggak perlu kampanye salawat lagi. Kalian semua sudah banyak-banyak berselawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita adalah setengah isi dan setengah kosong. Ana malu mau tanya sama yang tua-tua, mau tanya sama yang muda-muda aja. Buat antum, gelas ini setengah isi apa setengah kosong? Lihat, antum lihat, jangan, gak usah ngeliat yang lain, lihat gelasnya aja. Menurut antum, gelas ini setengah isi apa setengah kosong? Iya, antum tinggal jawab, mana? Jawaban antum mana? Setengah isi apa setengah kosong? Ah, oke. Antum melihat ini setengah kosong. Buat antum? Setengah apa? Setengah isi. Alhamdulillah. Buat antum? Setengah isi. Yang di belakang? Yang pakai baju yang senden itu? Iya, yang bersandar. Buat antum ini setengah isi apa setengah kosong? Isi. Alhamdulillah. Naam. Yang melihat gelas ini setengah isi, hidupnya insyaallah bahagia. Kenapa? Berarti dia tidak melihat ke atas. Dia tidak memikirkan kosongnya. Dia optimis bahwasanya gelas ini ada isinya. Alhamdulillah masih ada isinya. Ada orang yang melihat ke atasnya. Setengahnya kosong. Betul, setengahnya kosong. Tapi kalau kita melihat, oh ternyata ada isinya dia itu. Walaupun setengah. Yang akan keluar dari lisannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin. Seringkali angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan para nelayan. Terombang-ambing oleh ombak. Tapi nelayan yang pandai adalah bagaimana dia memanfaatkan angin itu untuk dirinya. Dia akan berpikir, mungkin aku belum boleh ke pantai. Mungkin aku harus banyak-banyak mencari ikan terlebih dahulu. Mungkin aku harus pergi lebih jauh untuk berburu ikan yang lebih banyak. Dengan cara pandang setengah isi, maka segala yang menimpa kita, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pertemanan kita, persahabatan kita, akan tetap bermakna. Kita optimis. Semuanya akan lebih baik. Tatkala malaikat Tatkala para malaikat Allah ditegur oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah Jalla Jalaluh hendak menciptakan malaikatnya, hendak menciptakan manusia, dia berdialog dengan para malaikat. Para malaikat, Allah mengungkapkan keinginannya hendak menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Maka para malaikat mendengarkan itu, mereka berkata kepada Allah, qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa kau akan menciptakan di muka bumi ini manusia yang mereka akan menumpahkan darah, akan merusak di muka bumi ini? Apakah itu yang kau ciptakan? Sedangkan kita senantiasa bertasbih, bertahmid kepadamu. Kita senantiasa dan selalu akan bertasbih, bertahmid kepadamu, ya Allah. Menyucikan dirimu. Malaikat seakan-akan tidak setuju. Malaikat seakan-akan pesimis dengan ciptaan yang akan Allah letakkan di bumi ini. Tapi Allah Jalla Jalaluh menenangkan para malaikatnya dengan perkataannya, qala inni a'lamu. Apa kata Allah? Wa antum inni a'lamu. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui, kata Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Para malaikat melihat kepada sisi negatif manusia yang akan diciptakan. Dia akan merusak, membunuh. Mereka lupa bahwasanya manusia ini memiliki banyak kebaikan. Allah melihat dengan ilmunya yang tak bertepian. Allah Jalla Jalaluh melihat dengan hikmahnya yang tiada tergambarkan. Itu yang Allah gunakan untuk melihat penciptaan manusia ini. Maka Allah menenangkan para malaikat, memutuskan bahwasanya manusia ini akan banyak kebaikan yang engkau tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Itulah manusia. Maka dari itu kita harus belajar melihat kepada sisi positif manusia itu sendiri. Sisi positif segala hal yang menimpa kita. Karena pasti semuanya ada hikmahnya. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama yang para malaikat tidak dapat mengatakan nama-nama itu. Dan para malaikat pun sujud kepada Adam alaihissalam sebagai tanda ketaatan mereka, kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ma'asyiral muslimin, perlu diingat, yang kita sukai belum tentu itu baik. Yang kita sukai belum tentu kita baik. Banyak hal-hal yang kita cinta, yang kita sukai, kita senangi, tapi ternyata hal itu mengandung keburukan yang banyak sekali. Seorang mukmin menghadapi amaran-amaran Allah, perintah-perintah Allah, firman-firman Allah dalam kehidupan ini, perintah sholat, zakat, macam-macam, pandanglah dari sisi yang positif. Optimislah, di dalamnya pasti ada banyak kebaikan. Tatkala Allah Jalla Jalaluh mewajibkan jihad fi sabilillah, suatu kewajiban yang memiliki risiko yang berat sekali. Nyawa akan hilang, harta benda pun akan dikorbankan, istri dan anak-anak akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan hal ini, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mewajibkan bagi kalian berjihad. Kata Allah, wa huwa kurhul lakum. Dan jihad itu kalian benci, kalian enggak suka dengan jihad. Tapi ingat kata Allah, bisa jadi yang kalian benci ternyata itu lebih baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian cintai itu jelek buat kalian. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu. Dan Allah tahu kalian tidak tahu. Allah tahu kalian tidak tahu. Kita harus tahu bahwasanya kita makhluk yang memiliki ilmu yang sangat-sangat sedikit sekali. Kita tidak tahu dengan apa yang dibalik tembok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti ketika kita pulang dari tempat ini. Tidak pernah tahu. Tapi Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Allah tahu dengan yang bakal terjadi. Bagaimana dia terjadi. Dan Allah pun mengetahui apa yang telah terjadi. Ma'asyur muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk hidup penuh optimisme. Hidup penuh dengan optimisme. Kajian tentang setengah isi, setengah kosong ini, Allah rangkumkan semuanya dalam potongan ayat. Semuanya. Allah rangkumkan dalam potongan ayat di surat An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Bisa jadi kalian tidak suka dengan sesuatu. Dan Allah menjadikan di sesuatu itu khairan katsira. Kebaikan yang banyak. Banyak sekali. Subhanallah. Maka tatalah hati kita agar dapat melihat yang kita benci itu menjadi indah dan berharga buat diri kita. Belajar dari wanita hitam. Ya. Belajar dari wanita hitam. Kenapa kok wanita hitam? Karena biasanya wanita hitam itu ya terkenal mungkin yang remeh. Kalau wanita putih, cantik, wah kita belajar dari wanita yang putih, yang cantik, seneng semuanya. Tapi kita akan belajar dari seorang wanita hitam. Ada apa dengan wanita hitam ini? Wanita hitam ini mengajarkan kepada kita setengah isi, setengah kosong. Dia melihat kehidupan ini dengan penuh optimisme. Kejadiannya. Atha' bin Abi Rabah meriwayatkan bahwasanya gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata kepada Atha, apa kata Ibnu Abbas, ala urikam ra'atan min ahli al-jannah? Atha, mau enggak kau aku tunjuki seorang wanita dari penghuni surga? La ilaha illallah. Wanita ini hitam, berjalan di muka bumi, hidup bersama mereka, tapi dia penghuni surga. Allahu Akbar. Apa jawab Atha? Bala, pasti aku mau, kata Atha. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadhihi sauda, perempuan hitam ini, perempuan hitam ini, kata Ibnu Abbas, atitin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa atakashaf fad'ullaha li. Kata wanita ini datang kepada Nabi, kepada kekasihnya, dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini terserang penyakit epilepsi, ayan. Kalau sudah kambuh, biasanya tersingkap auratku. Ya namanya orang ayan ya, jatuh, tersingkap auratnya. Perempuan ini apa yang dia minta? Doakan ya Nabi. Doakan Nabi supaya aku sembuh, kata dia. Apa jawab sang Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayu'afiyaki. Wahai perempuan, kata Nabi, kalau kau mau, kau bersabarlah. Kalau kau mau, kau bersabarlah dan bagimu surga. Tapi kalau tidak, aku akan mendoakan buat kau supaya Allah menyembuhkan kau. Apa jawab wanita ini? Subhanallah. Yang dia melihat kepada kehidupan yang berbeda. Dia mengatakan, la asbir, kata dia, aku akan bersabar. Jangan kau doakan aku, Nabi. Aku akan bersabar. Kenapa dia mengatakan akan bersabar? Dia rela hidup dengan penyakitnya sampai mati. Dia rela berjalan di rumahnya kena epilepsi, penyakitnya terus menemani dia sampai ajal datang menjemputnya. Dia rela demi apa? Surga. Dia melihat kepada surga. Dia tidak melihat kepada dunia yang bakal dia tinggalkan semuanya ini. Tidak. Asbir, kata, aku akan bersabar ya wahai Rasulullah. Tapi aku minta, Nabi, doakan agar tidak tersingkap auratku. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan wanita ini. Maka belajarlah dari wanita ini. Ma'asyiral muslimin, wanita ini menjual yang fana dengan yang baqa. Menjual dunia yang 60 tahun, 70 tahun mungkin, dengan akhirat yang satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari, 1000 tahun. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum qurridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Rawahul Baihaqi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kelak di hari kiamat, orang-orang yang hidupnya enak, orang-orang yang hidupnya senang, yang jarang kena musibah, yang jarang kena bala, tatkala mereka melihat balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa kena bala, yang senantiasa kena cobaan dan musibah, mereka ingin kalau kulit mereka itu dipotong-potong pakai gunting pada hari itu. Karena melihat betapa besarnya pahala dan ganjaran buat orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, wanita hitam itu memilih bersabar daripada sembuh dia. Karena surga yang menanti dia. Jangan mencela penyakit. Jangan mencela penyakit. Ya, kita tahu yang namanya sakit itu enggak enak. Demam, sakit gigi, apalagi penyakit-penyakit yang akut. Kanker, Allahu Akbar, nas'alullah al-afiyah. Enggak enak. Tapi jangan dicela. Lihatlah kepada isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkunjung ke rumah sahabiah yang bernama Ummu Sa'id. Kemudian Nabi berkata, "Malaki ya Ummu Sa'id tuzafzifin?" "Ummu Sa'id, kenapa kau menggigil?" kata dia. "Kenapa engkau menggigil?" Kata Ummu Sa'id, "Al-humma la barakallahu fiha." Demam wahai Nabi, semoga Allah tidak memberkahinya. Semoga Allah tidak memberkahi demam itu. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tasubbil humma. Jangan kau cela humma itu. Jangan kau cela penyakit panas itu. Jangan. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudhhibu khataaya bani Adam kama yudhhibul kir khabathal hadid. Penyakit demam itu akan menghilangkan dosa-dosanya manusia. Jangan kau cela. Sebagaimana panas api itu, pandai besi biasanya punya alat yang dibikin memanaskan api, dipatok besi itu hilang karatnya. Tapi memang harus dipanasin supaya hilang karatnya. Seperti itu dosa-dosa akan dihilangkan dengan penyakit humma itu. Kejadian lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Ummu Ala. Berkunjung dan Ummu Ala ini lagi sakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abshiri ya Ummu Ala." Bergembiralah wahai Ummu Ala. Orang sakit diberi kabar gembira. Kenapa? Rasul mengajarkan supaya kita optimis menyikapi segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Fa inna maradal muslim, sesungguhnya penyakit seorang muslim, yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibun nar khabathal fiddati wadh-dhahab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Abu Dawud, sesungguhnya penyakitnya seorang muslim itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Mungkin amal kita enggak sampai bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka Allah memberikan penyakit kepada kita untuk penyuci, dicuci kita. Sebagaimana api itu menghilangkan kotoran-kotoran emas dan perak dengan dipanasi. Maka ma'asyiral muslimin, penyakit itu menjadi indah kalau kacamata yang kita gunakan adalah kacamata Islam. Kata kacamata surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kalau kita menyikapinya dengan optimis. Namun ternyata ada yang memandang penyakit dengan pesimis. Bagaimana kejadiannya? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang ke rumahnya orang Badui. Orang Badui ini lagi demam, panas. Rasulullah berkunjung. Kata Ibnu Abbas menceritakan Nabi datang ke rumahnya. Biasanya Nabi kalau mengunjungi orang sakit, mendoakan orang yang sakit itu. Apa doanya Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, pembersih insyaallah. Penyakitnya ini buat membersihkan dosa-dosamu insyaallah dengan izin Allah. Akhirnya Nabi masuk ke rumahnya orang Badui ini. Nabi mengatakan kepada orang ini, la ba'sa tahurun insyaallah. Apa jawab orang Badui ini? Kata dia, bal humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuziruhul qubur. Enggak seperti yang kau katakan. Ini penyakit ini, panas ini mendidih dia, menimpa orang yang sudah tua renta, yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Bayangkan dia melihat penyakitnya dia itu sudah selesai, aku akan diantarkan ke kuburan. Jangan ngomong tahur atau apa. Nabi mengatakan, fa idzan fa na'am idzan, kata Nabi, kalau itu yang kau inginkan ya sudah, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dan hadal hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya sore harinya orang itu sudah diantarkan ke kuburan. Kenapa? Karena dia melihat dengan pesimis. Dia melihat yang kosong ini, ya penyakit itu sakit, memang enggak enak. Tapi kalau kita menjadikannya ladang pahala, dapat pahala kita. Tergantung kitanya. Makanya kalau berkunjung ke rumah orang yang sakit, katakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ceritakan kepadanya bagaimana surga akan menanti orang-orang yang bersabar. Ceritakan kepadanya cerita wanita hitam ini. Mau jadi wanita hitam atau mau jadi orang tua Badui tadi? Jamaah, terserah antum. Kita kalau ngomong bisa. Oh, jelasnya kita mau jadi wanita hitam itu supaya kita dapat surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, kajian kita, terimalah walaupun harus merubah nama pemberian orang tuamu. Terimalah walaupun harus merubah nama pemberian orang tuamu. Dalam menjalani kehidupan ini kita tentunya butuh nasihat. Kita butuh bimbingan, kita butuh petuah agar hidup kita menjadi lebih baik. Nasihat dari orang alim yang bijaksana, terimalah. Walaupun nasihatnya itu menyuruh kita merubah nama. ada yang namanya enggak baik, suruh ubah terubah. Jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama memiliki arti. Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta dengan nama-nama yang indah. Karena nama-nama indah itu membuat kita optimis. Tatkala kita punya anak namanya Sableng. Ribut. Siapa nama anaknya? Ribut. Subhanallah. Bikin ribut terus dia. Siapa nama anaknya? Soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak soleh dia. Kita akan optimis kalau dapat nama-nama yang baik. Dan kelak pada hari kiamat, kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Tembok dan sandaran itu berikan ke orang tua lah. Yang mudah-mudahan ngalah gitu ya. Kecuali punggungnya sudah gak kuat, ya gak apa-apa bersandar gitu. Nah, ma'asyiral muslimin, kembali kepada masalah nama. Jadi kita lihatlah di dunia ini, perusahaan-perusahaan namanya itu indah. PT Maju. Iya, soalnya sumber rezeki. Iya, karena nama-nama indah itu membuat kita optimis insya Allah. Kenapa namanya kok ini? Kok PT Ribut gitu kan? Ya soalnya anak saya ribut terus, jadi saya kasih nama PT Ribut gitu. Gak ada. Orang itu menginginkan kebaikan, tapi kadangkala orang tua itu salah memberi nama. Saya pernah bertemu dengan seorang teman cerita, dia punya ustad, nama ustadnya ini Minal Khosirin. Minal Khosirin itu artinya termasuk orang-orang yang merugi. Iya, Minal Khosirin termasuk orang-orang yang merugi. Dia cerita bapaknya dulu lihat Quran ini, oh iya Minal Khosirin, ya sudah Minal Khosirin nama anaknya. Dia berpikir bahwasanya semua yang dari Al-Quran baik sudah. Setelah besar dirubah namanya. Ditambahin Laisa Minal Khosirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Iya dia tambahin, ya namanya orang mah, masa dia mau, dia harus rubah, dia rubah. Suatu hari datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki bernama Hazan. Hazan ini artinya susah. Keras, keras kepala, apa? Rasul datang ke Nabi, Nabi bertanya kepada dia, "Masmuka? Siapa namamu?" Qala Hazan. Qala anta sahl. Orang itu berkata, "Namaku Hazan. Susah, keras kepala," artinya. Nabi mengatakan, tidak, namamu Sahal. Sekarang namamu diganti Sahal. Mudah gitu dia. Apa jawab orang ini? Orang Badui ini Muslim dia. La ughayyiru isman sammani abi. Aku tidak akan merubah nama yang dikasih oleh orang tuaku. Ada orang seperti itu. Walaupun namanya jelek, tidak. Ya sudah, ini nama pemberian orang tuaku. Aku akan pakai terus. Kata cucunya Sa'id bin Musayyib bin Hazan, sejak saat itu yang namanya Al-Huzuna, keras kepala itu terus ada di rumah kita. Anak-anaknya keras kepala, yang mungkin istrinya juga keras kepala. Karena nama itu memiliki pengaruh. Jadi yang namanya jelek dirubahlah dengan yang bagus. Gak harus bahasa Arab, kalau bahasa Arab lebih bagus. Nah, kita lanjutkan bagaimana mengaplikasikan setengah isi setengah kosong dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Jangan terlalu membenci istrimu. Ibu-ibu, suaminya ada yang benci sama ibu-ibu? Enggak, insya Allah. Suaminya cinta semuanya. Ingat, tak ada gading yang tak retak. Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja. Ada suami-suami yang kesalahan istrinya 2 tahun yang lalu, dia ungkit, kau pernah mah berbuat ini? Iya, itu sudah 2 tahun yang lalu, sekarang diulangin lagi. Wajarlah, bersabar, maklumilah. Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita melihat kepada isinya, tidak melihat kepada kosong. Kata Rasul SAW, la yafraku mu'minun mu'minah, fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Hadis rawahu Muslim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Ya, seorang pria lelaki yang menjadi suami, jangan membenci, terlalu benci sama istrinya, seakan-akan tidak ada kebaikan di istrinya. Jangan, kata Nabi. Kalau ada perilakunya yang membuat dia tidak suka, bukankah banyak atau ada perilaku-perilaku lain yang membuat dia senang sama dia? Kalau enggak senang, enggak mungkin dipinang dan dinikahin. Allah Jalla Jalaluh menekankan hal ini tentang bagaimana menyikapi seorang istri. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang ma'ruf, yang baik. Kalau kalian membenci mereka, bisa jadi yang kalian benci mengandung kebaikan yang banyak sekali. Nah, kita kadang-kadang benci sama istri kita, kita lupa bahwasanya kita sudah punya anak-anak yang baik-baik dari dia, yang bisa ngaji anak kita, alhamdulillah karena dia, kita sibuk di luar. Lihatlah kepada kebaikannya, jangan kejelekannya membuat kita lupa dengan kebaikannya. Untuk ibu-ibu, jangan mendustakan kebaikan suamimu. Ini buat bapak-bapak sudah, sekarang buat ibu-ibu. Ingat, seorang lelaki, seorang suami dengan segala niat baik, dia berusaha, dia bekerja, dia keluar rumahnya. Ya, namanya manusia. Kadangkala dia punya salah, ya. Kadangkala dia berbuat sesuatu mungkin yang menoreh luka di hati ibu-ibu, di hati seorang perempuan. Dan wajar, dia manusia. Jangan sampai hujan setahun dihapus dengan kemarau sehari. Karena hal ini kebalik. Maksudnya, saya kenapa bilang hujan setahun? Maksudnya kebaikannya. Kalau saya bilang kemarau setahun dihapus hujan sehari, berarti suaminya gak benar ini. Baiknya cuma sehari gitu, enggak? Jadi kalau kebalik, memang sengaja dibalik sama ustadznya. Jadi hujan setahun jangan sampai dihapuskan dengan kemarau sehari. Ingat dengan kebaikan-kebaikannya, banyak kebaikan-kebaikan suami. Yang mungkin dia pulang kerja capek sehingga keluar kata-kata yang gak baik, ya, kemudian terluka hati seorang istri. Kenapa? Jangan melupakan kebaikan suami, karena penyebab banyaknya ibu-ibu atau para wanita di neraka ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktharu ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Sudah capek kerja dari pagi sampai sore, sampai rumahnya mungkin gak bawa apa-apa, dikunciin pintu sama istrinya, gak diajak makan, gak diajak apa. Subhanallah. Ingat, yakfurna, dia gak bersyukur sama suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, suaminya sering kasih hadiah. Suatu saat mungkin dia gak punya rezeki, gak ngasih hadiah. Atau pernah disakitin istrinya oleh perbuatan suaminya. Kadangkala seorang wanita mengatakan, aku tidak pernah melihat kau berbuat baik kepadaku. susah hidupku bersamamu. Kau tidak membahagiakanku, kata dia. Subhanallah. Sudah bertahun-tahun satu perkataan itu menghilangkan segala kebaikan suaminya. Ini penyebab wanita itu masuk neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Kalau kau berbuat baik kepada istrimu terus panjang masa. "Tsumma ra'at minka syai'an." Kemudian kau melihat sesuatu. Kemudian wanita itu melihat sesuatu dari dirimu, mungkin hal yang paling menakutkan. Kayaknya suamiku mau kawin lagi nih. Umpamanya gitulah kata dia. Wanita itu akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qab." Aku tidak pernah melihat kebaikanmu dari darimu. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun, enggak pernah. Subhanallah. Inilah kekufuran yang nyata. Ma'asyiral muslimin, ingat ibu-ibu khususnya, suami-suami itu manusia biasa yang punya kekurangan, tapi dia juga punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak boleh diabaikan. Dengan seperti itu, dengan melihat kepada kebaikannya, bahtera kehidupan rumah tangga akan lebih baik insyaallah. Belajar dari istri Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita akan belajar banyak pelajaran-pelajaran hari ini. Salah satunya kita akan belajar dari istrinya Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal di kota Mekah. Nabi Ibrahim di Irak. Suatu hari Nabi Ibrahim datang menjenguk keluarganya, menjenguk putranya yang ibundanya sudah meninggal dunia. Dicari-cari rumahnya Nabi Ismail, ketemu tidak ada Nabi Ismail. Yang ditemuin siapa? Istrinya. "Aina Ismail?" Di mana Nabi Ismail? Kata istrinya, "Yabtaghi lana." Lagi berburu, keluar berburu mencari rezeki buat kita, kata dia. "Gimana kehidupan kalian?" kata dia. "Gimana kehidupan kalian?" "Nahnu fi bu'sin wa faqa wa faqr." Kita susah hidupnya, melarat, sengsara. Laporan sama orang ini tentang kehidupan rumah tangga itu. "Oh, gitu. Ya. Kalau nanti pulang Ismail, fa'qrihu minni salam." Sampaikan salamku untuknya. Dan wasiatkan kepada Ismail agar dia falyughayyir atabata babih. Dia mengganti depan rumahnya. Pintu rumah dulu itu ada kayak kayu banduan buat naik. Biasanya orang berdiri di atas itu, kalau dia di depan pintu suruh ganti itunya. Atabatul bab itu suruh ganti. Oh iya. Akhirnya pulang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail datang. Datang ke rumahnya, dia tanya, "Kok kayaknya ada tamu?" Katanya, "Ada tamu," katanya. "Oh iya, ada orang tua datang," kata dia. "Sudah orang tua datang. Sifatnya gini, gini." Terus ngomong apa dia? "Dia kirim salam buat kau dan dia pesan buat kamu. Suruh ganti itu depan pintu rumahmu," kata dia. "Oh, itu yang datang tadi ayahandaku. Dan dia memerintahkanku untuk menceraikanmu. Kembalilah ke rumah orang tuamu." Subhanallah. Wanita seperti ini membuat rumah tangga sengsara. Kenapa? Dia melihat kepada kosongnya. Kalau dia susah, melarat, gak makan, mati dia pasti. Kalau masih hidup berarti masih bisa makan, alhamdulillah. Kalau sudah gak bisa makan, dia bakal mati. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya untuk menceraikan wanita ini. Karena tidak pantas untuk menjadi istri seorang nabi. Diceraikan, menikahlah kembali dengan wanita dari Jurhum juga, dari kabilah Jurhum. Akhirnya suatu hari Nabi Ibrahim datang, tidak berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam. "Di mana Ismail?" kata istrinya, "Yabtaghilana." Dia lagi mengais rezeki buat kita, dia lagi berburu, kata dia. "Bagaimana kehidupan kalian di sini?" "Alhamdulillah," kata dia. "Kita senang hidup ini. Semuanya tentram, keadaan kita benar-benar baik," kata dia. Subhanallah. mungkin keadaannya tidak berubah dengan kondisi yang dahulu. Buktinya Nabi Ismail sering keluar rumah cari rezeki. Tapi dia melihat kepada sisi positif dari kehidupannya. Dia telah memiliki suami yang baik. Maka semuanya akan jadi baik. Kata orang dulu, enggak makan enggak apa-apa, asalkan hidup bersama dirimu, gitu kan. Iya, enggak makan enggak apa-apa. Dan itu yang terjadi dengan wanita yang dia benar-benar menghargai suaminya dan memandang kehidupan ini baik. Enggak punya pun alhamdulillah. Karena bagaimanapun alhamdulillah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam tanya lagi, makanan kalian apa? Lahm, daging. Makanan kita yang biasa kita makan daging. Kemudian yang kalian minum air. Ya, mudah-mudahan Nabi Ibrahim mendoakan semoga diberkahin air dan daging mereka itu. Pulang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kembali. Tanya, ada tamu tadi? Iya, tadi ada lelaki tua yang datang yang bagus. Orangnya kayak gini, gini, subhanallah. Dia memandang Nabi Ismail dengan pandangan yang indah. Karena kacamata yang dia gunakan bukan kacamata hitam, kacamata yang terang gitu ya. Dia lihat, subhanallah. Terus dia kirim salam buat kau dan dia pesan kokohkan depan pintu rumahnya. Subhanallah. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi ayahandaku. Dan dia menyuruhku menjaga dan menjagamu dan tidak menceraikan dirimu. Subhanallah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bila istrimu suka menyakitimu, ada ibu-ibu yang suka bikin sakit hati suaminya. Saya tanya sama bapak-bapak ya, bapak, ada enggak istrinya yang suka menyakitin hatinya bapak-bapak? Enggak ada. Masya Allah. Baik-baik semua istrinya bapak-bapak ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak ada yang punya istri seperti istri pertamanya Nabi Ismail alaihi salam. Ada sebagian istri mungkin ya, sebagian enggak banyak, yang belum berbakti kepada suaminya, yang belum bisa taat, patuh, yang kadangkala perkataannya membuat sakit hati suaminya, pulang susah enggak dihibur oleh istrinya, ditinggal pengajian, ditinggal arisan, subhanallah, kata dia, ini udah susah kerja sampai rumah keringetan yang bukain pembantu. Allahu Akbar. Mana istri? Mana ibu? Ibu lagi jalan-jalan. Allahu Akbar. Kalau yang punya istri yang suka menyakiti, maka hiburlah diri Anda dengan bidadari yang sedang menanti di surga sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku ay yufariqaki ilaina. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini, maka bidadari yang akan menjadi istri orang itu di surga akan marah. Apa yang dikatakan oleh bidadari itu, la tu'dhi, kau jangan nyakiti dia, kau jangan ganggu dia, semoga Allah tidak memberkatimu. Kata dia itu sementara aja datang ke tempatmu. Dia akan berpisah dengan kau dan akan bergabung dengan kita. InsyaAllah. Jadi hiburlah diri kita dengan bidadari yang menunggu di surga. Jangan marah-marah juga sama istrinya. Kalau istrinya marah, jangan marah. Kata Abu Darda, ngomong sama istrinya, idza ghadibtu faraddini. Wahai istriku, kalau aku marah, kau jangan marah. Kau berusaha membuat aku enggak marah lah. Gimana kau membuat aku senang? Wa idza ghadibti, dan kalau kau marah, aku pun seperti itu. Aku akan berusaha membuat kau senang, tertawa kembali, tersenyum kembali. Insyaallah bahtera kehidupan akan melanjutkan perjalanannya. Bila suami kawin lagi, gimana sekarang? Saya terus terang sering mendengar keluh kesah dari wanita-wanita yang suaminya kawin lagi. Enggak sering sih, ada beberapa. Saya berusaha gimana sih menghibur wanita ini supaya dia melihat kepada isinya, tidak melihat kepada yang kosong ini. Akhirnya saya berusaha menulis, saya akan bacakan kepada bapak dan ibu-ibu. Jangan gerusak-gerusuk minta cerai. Suaminya kawin lagi, langsung ceraikan aku. Kenapa? Iya, dia sudah kawin lagi, aku minta cerai. Jangan gerusak-gerusuk minta cerai. Jangan berhenti menghirup udara Allah yang segar ini. Pingsan. Ada ibu-ibu dengar suaminya kawin lagi langsung pingsan. Jangan menjadikan pernikahannya, pernikahan yang kedua itu seakan-akan kiamat yang sudah berdiri. Belum kiamat. Karena kita lihat gunung-gunung masih menjulang tinggi. Walaupun sebagian ada yang meletus, tapi masih belum kiamat. Dajjal belum keluar, mentari belum terbit dari arah barat. Ingat ibu-ibu, belum kiamat. Maka gimana sekarang? Jangan berpikiran macam-macam. Tariklah nafas dalam-dalam. Tarik nafas, ya Allah. Katakan Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah adalah Rabbku. Aku tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Tatalah hatimu dan pandanglah dengan kacamata setengah isi ini. Iya, memang setengah ini, gelas ini setengahnya kosong, tapi tetap gelas itu setengahnya ada isinya. Bila gejolak di membara dan pikiran buruk mulai berkata macam-macam, mungkin suamiku sudah tidak cinta lagi kepadaku. Suamiku tidak setia dengan janji sucinya. Suamiku tak tahu diri, tak tahu balas budi, tak lagi romantis. Bunga-bunga taman cintaku kering dan layu. Daun-daunnya berguguran seakan kemarau panjang telah menghampirinya. Sehingga hal itu membuat Anda melihat dunia ini bak medan perang. Tahu medan perang yang sudah kejatuhan, rudal, bom, habis, hancur. Tidak ada yang bisa dipungut lagi. Tidak. Katakanlah, alhamdulillah. Nikmat Allah itu masih banyak sekali. Dan suamiku belum mati. Iya. Katakan suamiku belum mati, masih hidup. Walaupun dia berbagi. Suamiku masih hidup, kalaupun dia mati, aku tidak akan segalau ini. Aku akan menerima takdir ilahi dengan kepergiannya. Aku akan ikhlas dan aku harus bersabar menghadapi itu. Maka jangan dijadikan pernikahan keduanya itu kiamat yang telah berdiri. Ucapkanlah, ini pun takdir ilahi yang harus aku terima dan sabar menghadapi. Kemudian pikirkanlah, ibu-ibu pikirkanlah bangunan yang telah dibangun berdua. Selama ini bertahun-tahun rumah tangga itu dibangun, ya. Suami ibu sedang membangun rumah lain. Iya enggak? Dia lagi bangun rumah lain, dia sudah punya rumah, dia bangun rumah lain. Tapi ibu-ibu jangan menghancurkan rumah ibu yang sudah dibangun oleh ibu-ibu. Jangan dihancurkan. Ibu adalah pilar berharga di itu. Yang sudah susah payah, ya, bergelut bagaimana mengokohkan rumah itu. Maka jangan dihancurkan rumah itu karena suami membuat rumah lagi. Apalagi sejak suami kiri. Ada yang suaminya sejak kiri berdua, ya, membangun sampai berhasil suaminya. Tatkala suaminya menikah kembali, jangan kabur ditinggalkan rumah yang sudah jadi. Sehingga ibu-ibu yang kabur ini gak punya rumah dia. Jangan. Berpikirlah dengan positif. Jadikan kehadiran wanita lain atau saudari lain di rumah itu sebagai pernak-pernik yang menghiasi kehidupan kita bersama. Bila berpikir cintanya dibagi. Ya, ada wanita-wanita yang mikir, wah, cintanya dibagi sekarang. Dulu yang cintanya hanya untukku, sekarang buat berdua. Tidak. Cintanya sejak sebelum menikah dan menikah telah terbagi. Persentase terbanyak buat cintanya adalah buat ibundanya yang telah melahirkan dia, yang telah membesarkan dia. Cintanya telah dibagi. dan setelah itu ayahandanya, kemudian saudara dan saudarinya yang keluar dari satu rahim ibu, dibagi oleh mereka, dibagi untuk mereka, kemudian dibagi untuk anak-anaknya. Dan istri pun mendapatkan beberapa bagian dari cintanya. Jadi jangan berpikir cintanya itu sudah habis, tidak. Dia tetap cinta, walaupun kadangkala seorang istri merasa iri melihat suami terlalu banyak kepada ibundanya. Ada enggak ibu-ibu yang iri kalau melihat suaminya ngasih duit ke orang tuanya? Enggak ada kan? Enggak ada. Saya salah saya. Alhamdulillah enggak ada. Maka renungkanlah kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami. Selama masih dalam koridor yang diridhai oleh Rabbi, jadikanlah hal itu pemanis dari kehidupan ini. Kalau dulu kejengkelan suami itu didengar, dirasakan oleh satu istri, sekarang kejengkelannya pun dibagi, marahnya pun dibagi. Kalau dahulu harus berkhidmat sendirian, sekarang ada yang membantui. Kalau dahulu ibu-ibu sakit tetap harus bekerja, sekarang alhamdulillah dengan hadirnya, hadirnya siapa? Saudariku itu, saudari seiman, rumah tanggaku lebih terjaga, bisa meringankan tugas-tugas dan pekerjaanku. Ingat, istri kedua suamimu adalah ciptaan ilahi. Dia juga saudari, walaupun tidak keluar dari satu rahim ibu, tapi persaudaraanku, katakan kepada diri ibu-ibu, persaudaraanku dengannya terlahirkan sejak iman itu bersemi. Dia saudaraku. Walaupun memang tidak dari satu rahim, wanita lain yang hadir adalah saudara ibu-ibu. Katakan kepada diri ibu, moga kesabaranku dan keridhaanku membuahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bersama para nabi. Gimana kalau berpikir rizkinya dibagi? Ya, ada wanita-wanita yang merasa rizkinya dibagi. Uang suaminya dibagi dua. Subhanallah. Ingat, semua yang dilahirkan di muka bumi ini bawa rizki masing-masing. Wanita lain sebelum menjadi istri dari suami, dia pun punya rizki. Dia tidak makan rizkinya suami. Kalau mungkin lewat suaminya, iya. Tapi tetap dia memiliki rizki sendiri-sendiri. Dan kalaupun dia diceraikan, dia pun tetap memiliki rizki. Maka jangan pernah berpikir rizkinya dibagi. Nah, setengah isi ibu-ibu. Jelas? Ibu-ibu gak mau kayaknya. Tapi gak apa-apa lah. Kita akan beralih ke bapak-bapak. Gimana kalau piring-piring berterbangan? Ya biasanya seorang, ingat seorang lelaki yang punya istri lebih satu, dia harus memiliki 5 genset kesabaran. Kalau mati lampu hidup, mati lagi ada satu lagi, harus. Kalau tidak, kita akan mempertanggungjawabkan hal itu di depan Allah Jalla Jalal. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul lagi di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, lagi bersama tamu-tamunya, sahabat, istrinya yang lain kirim kue, kirim makanan ke rumahnya Aisyah. Lagi ada tamu-tamunya ya, di piring, di tempat gitu. Aisyah melihat itu, api kecemburuannya meledak. Dia tampil piring itu. Biar, subhanallah, di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Tapi kita lihat bagaimana Nabi menyikapi hal itu. Nabi tidak marah. Di depan tamu-tamunya, bayangkan lagi ada tamunya. Kejadian itu, peristiwa itu terjadi. Nabi tidak marah. Nabi ngambilin makanan-makanan itu dibagiin ke sahabatnya sambil berkata, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. tidak nanti di kamar itu mempermalukanku di depan. Enggak, tidak ada. Selesai sampai di situ. Maka ingat, kita harus pandai-pandai menyikapi kecemburuan seorang istri. Kalau mau masuk surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya, tabahnya dan romantisnya. Beliau hanya mengatakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudahlah, enggak usah rame-rame lah, ibu kalian lagi cemburu. Terus bagaimana bagi yang istrinya minta cerai? Kadangkala kalau ada seorang wanita minta cerai, apa jawaban laki-laki ini? Gak mencium bau surga kau, minta cerai. Oh, emangnya punya surga suaminya ini? Dia ingat, ketahuilah bahwa orang tuanya telah menyerahkan dia sepenuhnya kepadamu. Orang tuanya telah menyerahkan wanita ini sepenuhnya kepadamu, tanpa ada paksaan. Bahkan engkaulah yang datang meminang dan melamarnya, dan dirimu telah menerima semua beban yang diserahkan kepadamu tatkala pernikahan itu, dan kau menerimanya. Tatkala ayahnya mengatakan, zawajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahar sekian. Aku nikahkan kau, aku kawinkan kau dengan putriku yang bernama fulana dengan mahar sekian. Jawaban kita pada waktu itu apa? Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikah kawinnya dengan mahar yang disebutkan. Sejak saat itu, bayangkan, dengan hanya perkataan itu, wanita itu jadi milik kita. Dan kita menerimanya tanpa paksaan. Dan menerima wanita itu dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Karena ingat, dia bukan malaikat. Dan dengan kata-kata itu kita bawa pulang wanita ini. Padahal, ingat, padahal kita tidak pernah merasakan sakitnya mengandung wanita itu. Ibundanya 9 bulan mengandung wanita itu. Lemah di atas kelemahan, sabar, tabah. Melahirkannya, mempertaruhkan nyawa. Kita tidak pernah ada andil di situ. Orang tuanya yang laki bekerja ngasih makan dia, kita juga tidak punya andil di situ. Dan tatkala membesarkan, merawatnya, menyekolahkan, kita juga tidak pernah punya andil. Namun tatkala kita datang kepada orang tuanya, datang ke bapaknya, kita melamar, kita meminta, ingat, momen itu bukan momen yang indah buat orang tua. Momen yang paling berat buat seorang tua. Bagaimana dia hendak melepaskan putri yang dia cintai kepada seorang lelaki yang dia tidak pernah tahu apakah putrinya akan berbahagia dengan lelaki itu. Ingat, amanat itu datang dengan begitu mudahnya kepada kita dan kita menerimanya. Ma'asyiral muslimin, tapi akhirnya sang bapak menikahkan putrinya. Karena apa? Bukan karena dia bosan membesarkan anaknya. Bukan karena dia jenuh dengan putrinya, dengan istri kita, tidak. Karena amaran Allah, karena perintah Allah untuk menikahkan putri-putri, karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal melepas seorang yang dicintai sangatlah berat sekali. Dan saya mendapati orang-orang, bagaimana tatkala putrinya ada yang melamar, 2-3 hari dia tidak bisa tidur. Memikirkan apakah putriku akan berbahagia dengan lelaki ini. Maka sekarang kenapa dia minta cerai? Kenapa? Kenapa yang bertahun-tahun hidup dengan kita sekarang wanita itu minta cerai? Satu pilihan yang tidak mudah bagi seorang wanita untuk bercerai, untuk hidup sendiri. Tidak mudah. Pasti terjadi sesuatu. Maka koreksilah dirimu. Ingatlah, kau juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bila istrimu berbuat dosa, kita pun pernah berbuat kesalahan. Mungkin kita banyak salahnya. Mungkin kau tidak lagi memperhatikan istrimu. Mungkin kau sudah lupa dengan amanat Allah itu. Mungkin tidak ada lagi kata kering itu. Mungkin rumah itu sudah kering dan taman cintanya sudah layu. Mungkin banyak kata-katamu yang menoreh luka di hatinya. Carilah jawaban-jawaban. Saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ada yang istrinya minta cerai, carilah jawaban-jawaban untuk kenapa istrimu minta cerai. Perbaiki dirimu. Perbaiki diri kita. Koreksi diri kita. Minta maaf padanya. Berjanjilah. Berjanjilah kepada istri kau berusaha akan lebih baik. Katakan, cintamu tak pernah pudar. Namun kadang kesibukan yang membuatmu lupa perhatian. Bukalah lembaran baru kembali seperti tatkala kau meminangnya dia. Meminang dia. Dan katakan insya Allah. Katakan kepada istrinya minta cerai. Katakan insya Allah kita akan terus bersama sampai ajal memisahkan kita dan berjumpa kembali di pintu surga. Tulislah sebuah surat cinta. Katakan, maafkan bila aku terus mencintaimu. Vivo, kita ngomong sama bapak-bapak ini ya. Vivo diam di sana. Maafkan bila aku terus mencintaimu. Tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya. Selesai insya Allah. Yang tadinya minta cerai itu gak jadi. Nuansa indah akan kembali bersemi di rumah kita. Asalkan kita pandai. Nanti minta cerai kembali, ya minta maaf lagi sama istrinya. Terus. Karena kita sebagai manusia akan sering-sering berbuat salah kepada istrinya. Kira-kira begitu ibu-ibu? Setuju? Ibu-ibunya gak ada yang setuju kan ya Allah. Tapi insya Allah lah kita berusaha memperbaiki lebih baik kepada istri kita. Dan ingatlah kepada firman Allah Jalla Jalaluh. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian telah mengambil suatu perjanjian yang berat atas kalian. Kalian akan mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling baik kata Rasul SAW, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Jangan baik sama temannya, jangan baik sama karyawannya. Ditelepon istrinya, iya. Kalau temannya yang telepon, ahlan wa sahlan, apa kabar? Kalau sekretarisnya yang telepon, oh iya mbak, ada apa? La ilaha illallah. Kalau istrinya yang telepon, dingin, seakan salju siang turun. Jangan. Maka ingat, istri kita itu amanat dari Allah. Bagaimana kita, kalau dia minta cerai pun, kita harus tahu bahwasanya istri kita memiliki isi. Dan lihatlah kepada isi itu. Dalam kehidupan ini, kita sudah selesai dari kehidupan rumah tangga, kita akan berpindah ke dalam kehidupan kita. Kalau hidup miskin, gimana Ustaz? Rizkinya seret. Pekerjaan sana sini tidak menghasilkan. Bangkrut. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau itu yang terjadi, kita hidup susah, miskin ya. Keluarga kita terus dapat cobaan. Berbaik sangkalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu di dalamnya Allah jadikan kebaikan yang banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam konteks seorang yang hidup miskin, melarat, tapi bagaimana hidupnya jadi indah dan bahagia dengan segala keterbatasan dia. Rasulullah SAW hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'min ad-dunya kama tahmauna maridakum At-ta'ama wasyarab takhafuna alaih. Rasulullah mengatakan inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah jalla jalaluh tabaraka wa ta'ala itu menjaga hambanya, menyelamatkan hambanya yang mukmin dari dunia, dari kekayaan, dari kemewahan, diselamatkan hambanya ini. Karena dunia itu juga cobaan, kekayaan itu juga bala. Maka Allah menyelamatkan hambanya yang mukmin dari dunia, padahal mukmin ini suka sama dunia. Siapa yang enggak suka? Suka sama dunia. Sebagaimana kata Rasul, kalian menjaga dan menyelamatkan saudara kalian yang sakit dari makanan-makanan. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Kenapa? Apa karena kita benci sama yang sakit? Tidak. Bahkan karena cinta, kita melarang dia dari makanan-makanan yang itu. Takhafuna alaih. Begitu pula, kalau kita hidup susah, hidup melarat, sudah kerja sana sini, pindah kerjaan tetap saja melarat, maka lihatlah kepada kebaikan Allah kepada kita. Mungkin kalau dibuka pintu rizki, aku gak datang lagi pengajian. Mungkin kalau aku jadi orang yang sangat kaya, aku akan jauh dari orang-orang baik. Mungkin aku akan lupa kepada Allah. Salatku akan tertinggal. Mungkin-mungkin. Katakan hal itu. Berbaik sangkalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kadangkala kemiskinan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Orang kaya yang punya uang 1 triliun yang bisa dimakan 7 keturunan. Dia mungkin sudah sebagiannya. Mungkin sudah tidak memikirkan besok makan apa. Tapi orang yang miskin, tatkala dia ingat besok aku makan apa, tatkala dia mengatakan gimana biaya sekolah anak-anakku, kepada siapa dia akan memohon? Kepada sang pencipta. Dia akan ingat langkah-langkahnya tatkala mencari rizki akan penuh zikir. Rabbighfirli, terus dia minta. Ya Allah, mudahkan rizki buat aku. Ya Allah, anak-anakku bisa sekolah. Terus. Dan inilah yang akan membuat kita lebih baik, lebih berbahagia di dunia kelak dan di akhirat. Asalkan kacamata yang kita gunakan adalah kacamata optimisme, bahwasanya pasti yang dipilihkan oleh Allah Jalla Jalla itulah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kalau kita hidup kiri, berusahalah untuk menyikapi kesempitan rezeki kita dengan sikap yang mulia. Pernah Ibrahim bin Adham berjumpa dengan Syaqiq bin Ibrahim. Bertanyalah Ibrahim bin Adham kepada Syaqiq, akhbirni amma anta alaih, informasikan kepadaku bagaimana sikapmu menghadapi dunia ini. Kata Syaqiq mengatakan, amma ana, kalau aku, kata dia, menyikapi dunia ini, idza ruziqtu akaltu, kalau aku dapat rezeki, dikasih rezeki, aku makan, aku akan makan. Kalau lagi dihalangi, enggak dapat rezeki, aku akan bersabar. Bersabar, enggak minta-minta, ya dia akan bersabar. Gimana bapak-bapak? Sikap ini bagus enggak? Bagus enggak? Iya. Kalau dapat rezeki makan, enggak dapat rezeki bersabar. Kata Ibrahim bin Adham mengatakan kepada Syaqiq, hakadha ta'malu kilabu balkh. Anjing-anjing di negeriku seperti ini. Anjing-anjing di balakh di negeri dia seperti kau ini. Kalau dapat rezeki dikasih makan, makan itu anjing. Enggak dikasih makan dia, diam. Betul enggak anjing seperti itu? Dilemparin makanan, makan dia. Enggak dikasih makan dia, diam. Hakadha ta'malu kilabu balakh. Mendapatkan jawaban seperti itu sangat sangat memukul sekali. Maka Syaqiq bertanya, amma anta, kau gimana? Kata Ibrahim bin Adham, amma ana, fa idza ruziqtu athartu, Wa idza muni'tu syakartu. Kata dia, adapun aku kalau dapat rezeki maka aku berbagi. Aku kalau dikasih rezeki sama Allah, aku kasih sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Aku lebih mengutamakan orang lain. Tapi kalau aku lagi dihalangin dari rezeki, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Karena nikmat Allah itu banyak sekali. Dan dihalanginya kita dari rezeki itu nikmat ilahi. Kita bisa lebih dekat sama Allah. Kita bisa lebih sering memuji Allah Jalla Jalaluh. Orang yang setiap hari ngitung duit, kapan ingatnya sama Allah? Tapi orang yang ngeluarkan dompetnya, gak ada duitnya. Ya Allah, dia ingat sama Allah. Maka nikmat dari Allah, dihalangin kita dari rizki. Ibrahim bin Adham mengucapkan, mengatakan bahwasanya, aku bersyukur kalau lagi dihalangin dari rizki. Dan perlu diingat nikmat Allah yang lain itu banyak. Dan salah satunya dengan dihalanginya kita dari rizki itu. Maka mau ikut Syaqiq apa mau ikut Ibrahim? Terserah. Jangan jadi seperti anjing-anjing di balakh tadi. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau gagal? Dalam kehidupan ini ya siapa yang gak pernah gagal? Atau kita terdepak dari satu jabatan yang lagi enak-enak disingkirkan. Untuk yang seperti ini, untuk yang gagal, abshiru, bersenanglah kalian. Kalau ada yang gagal, yang terdepak dari jabatan, maka bersenanglah. Kenapa? Perlu diingat semua orang itu, hampir semuanya pernah mengalami kegagalan. Walaupun volume dan kadarnya berbeda-beda. Ada yang gagal membina rumah tangganya. Ada yang tidak berhasil dalam usahanya. Ada yang tidak lulus dalam sekolahnya. Ada yang tersingkirkan dari jabatan yang dia cintai. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya. Menghadapi semua itu, belajarlah, bercerminlah dari anak panah. Anak panah itu ditarik mundur. Tarik mundur dia. Untuk kemana? Untuk melesat jauh dia. Jadi kita kalau lagi didepak dari satu jabatan, ingat mungkin Allah akan meletakkan kita di tempat yang lebih baik. Gagal, Allah akan memberikan yang terbaik. Kita lihat bagaimana sejarah membuktikan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Bagaimana kondisi beliau? Ya susah, diusir dari Taif. Bahkan Nabi diusir dari kota yang beliau cintai. Untuk apa? Beliau diusir keluar dari kota Makkah, hijrah ke kota Madinah untuk menebar cahaya Islam ini. Bagaimana di kota Madinah cahaya Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia? Dari mana? Dari Madinah. Tapi prosesnya Mekah harus diusir dahulu. Perang Uhud, kekalahan yang terjadi di sana. Banyak sekali kalau kita melihat. Contoh yang paling konkret. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah itu mau melaksanakan umroh. Berangkat mau melaksanakan umroh. Bersama 14.000 dari sahabatnya sampai kota Mekah enggak boleh masuk sama orang-orang kafir karena Mekah masih dikuasai orang-orang kafir. Akhirnya terjadilah perjanjian, perdamaian, genjatan senjata. Perjanjian itu benar-benar sangat menyakitkan hati umat Islam. Khususnya sahabat pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW menyikapinya dengan tegar. Memandangnya indah. Bahkan Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang genjatan senjata yang disebut Hudaybiyah ini dengan sebutan inna fatahna laka fathan mubina. Allah telah membukakan bagi kalian suatu kemenangan yang nyata. Itulah kemenangan. Kenapa? Sejak kejadian itu. Padahal kalau kita lihat pada waktu perjanjian ditulis Muhammad Rasulullah, kata orang kafir, Ah, kalau kau Rasulullah, kita enggak akan memerangimu, kata dia. Hapus. Dihapus kata-kata Rasulullah. Rasulullah mau menerima hal itu. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kata dia, kita ini kan benar, kenapa kita nerima? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia Nabi dan dia diperintahkan oleh Allah SWT. Dan itulah kemenangan yang nyata buat orang Islam. Kita pun dalam kehidupan ini, kalau kita harus menghadapi suatu kegagalan, mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan buat kita, seperti anak panah yang ditarik untuk melesat lebih jauh ke depan. Dilanjutkan jemaah? Lanjut apa selesai? Baik. Badai pasti berlalu, malam pasti berganti dengan siang. Bila kau ditimpa satu masalah, ya, percayalah bahwa kamu pasti bisa menghadapinya dengan bantuan Allah. Yakinlah. Karena Allah Jalla Jalaluh tidak menurunkan musibah kecuali musibah itu sesuai dengan kadar dan volume keimanan hamba. Maka yakinlah bahwasanya aku pantas menerima ini. Insya Allah aku dapat menghadapinya. Dan ingat, malam yang kelam, yang panjang, akan hilang dan diusir oleh mentari di pagi hari. Bagaimanapun panjangnya malam itu, akan berakhir dengan siang. Badai yang begitu kencangnya menerpa, ada enggak badai yang enggak berhenti? Badai Katrina datang. Apakah dia terus datang? Tidak. Dia akan berlalu. Begitu pula dalam kehidupan ini. Segala masalah, segala musibah yang kita hadapin akan berlalu. Tapi bagaimana kita menata hati kita untuk menghadapinya? Allah Jalla Jalaluh telah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim agar kita melihat bahwa dia akan berlalu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah katakan sesungguhnya, maka sesungguhnya bersama kesulitan. Kalau ada kesulitan, di sampingnya mesti ada kemudahan. Dua kali Allah tekankan agar hamba-hambanya ini bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana kalau kesulitan ini masuk ke dalam lubang, akan datang kemudahan itu mengeluarkannya, masuk juga dia. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Dan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan tidaklah satu kemudahan dikalahkan dengan dua kesulitan, tidak. Dia akan bersama. Tapi kita harus bersabar. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu. Sabar menghadapi hal itu. Kuatkan hatinya, kokohkan kesabaran itu. Belajar dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, bagaimana beratnya perjuangan beliau menyampaikan agama Allah ini. Sampai-sampai beliau bersama kaumnya dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, tentara Fir'aun. Dikejar. Akhirnya sampailah ke jalan buntu. Sampai ke pantai. Di pantai itu tidak ada jalan. Tidak ada kapal-kapal yang bisa memindahkan mereka untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Sudah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kaumnya Nabi Musa pesimis. Mereka mengatakan inna lamudrakun, kita sudah kena kita. Kita kena ini sudah, habis kita sudah. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan keyakinannya, dengan iman dan husnudzonnya kepada Allah Jalla Jalaluh, beliau mengatakan qala kalla inma ya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku Rabbku. Rabbku. Bayangkan yang digunakan kata-kata Rob, pencipta langit dan bumi, pemilik segala-galanya, dia bersamaku, dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka sepertilah kita menghadapi kehidupan ini. Apa yang terjadi? Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa mengatakan hal itu padahal Fir'aun sudah kelihatan. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka terbelahlah lautan. Berjalanlah mereka, Fir'aun ditenggelamkan. Ingat, dalam setiap jalan buntu, pasti ada janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk membukakannya. Asalkan kita yakin dengan Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, jangan lupa nikmat Allah itu banyak. Kalau kita dapat musibah, belajar dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'in yang dia bersama putranya datang ke Syam untuk berobat. Kebetulan kakinya kena infeksi yang harus dipotong. Sampai ke Syam, bertemu dengan Walid bin Abdul Malik, khalifah pada waktu itu. Kata Walid, kau harus dipotong kakimu. Kata dia, sudah panggil dokter, potong. Dipotong kakinya. Tinggal satu. Pada waktu dipotong itu, diseriwayatkan anaknya lagi main di kandang kuda, kena injek kuda. Mati putranya yang namanya Muhammad. Akhirnya datang orang takziah. Dia untuk dua. Untuk kakinya dan untuk putranya yang meninggal. Apa kata Urwah bin Zubair? Bagaimana dia melihat kepada nikmat Allah yang luas? Dia melihat kepada isi dari gelas ini daripada kosongnya. Dia mengatakan, aku memiliki 7 putra. Dan yang Allah ambil 1. Allah masih menyisakan 6 buat aku. Masih ada 6. Dan Allah memberiku 4 organ. 2 tangan dan 2 kaki. Allah mengambilnya 1. Masih tinggal 3. Ya Allah, la in akhadta faqad abqait. Kalau kau pun mengambil, maka kau telah menyisakan. Wal in ibtalait faqad afait. Kalau kau menguji, memberikan cobaan, sesungguhnya kau telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka gunakan kacamata Urwah bin Zubair dalam menghadapi musibah-musibah yang menghadapi kita. Bagaimana kalau harus menanti? Kadangkala kita harus bersabar menanti. Sebagian orang memiliki aktivitas yang banyak, sehingga waktunya bagaikan uang buat dia. Dia tidak punya waktu menanti. Kalau kita harus menanti, itu adalah nikmat ilahi. Orang harus menanti di busway, itu nikmat dari Allah. Kenapa dikatakan nikmat? Mungkin dia tidak bisa bersolawat kalau berjumpa dengan temannya. Dia tidak bisa banyak-banyak berzikir. Tapi ketika dia sendirian menanti, maka dia akan bisa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dia bisa mengaji, dia bisa berzikir. Maka di rumah sakit dan tempat-tempat nunggu di Saudi itu biasanya ditulis pamflet, imla waqtal intizar bil istighfar. Isilah waktu-waktu penantianmu dengan istighfar. Maka bagaimana kalaupun kita harus menanti janji teman datang, sama marah-marahlah. Kita bagaimana memanfaatkan waktu itu untuk lebih baik. Dan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang-orang tertipu dengan nikmat itu, kesehatan dan waktu kosong. Waktu menanti adalah waktu kosong. Jangan dihitung dengan uang. Saya ini kalau di tempat kerja saya sudah 2 juta dapat, subhanallah. Kalau nunggu di situ insya Allah dapat surga, Pak. Maka bersabarlah bila menanti. Bila ditinggal anak tercinta. Allahu Akbar. Ya. Kita bicara ini dengan ibu-ibu. Soalnya bapak-bapak kalau anaknya mati sebagian, ya mati bikin lagi nanti. Allahu Akbar. Tapi kalau ibu-ibu, dengan penuh kesedihan, dia akan menjalani hidupnya tatkala anak itu meninggal. Apalagi anak semata wayangnya. Maka, bila anakmu mati, bila putra atau putrimu meninggal, asuransikan anak. Setuju? Kita asuransi. Sekarang kan masanya asuransi. Banyak asuransi, bank-bank asuransi. Kita boleh, dalam Islam ada asuransi. Tapi asuransinya setelah mati. Asuransi dalam Islam setelah mati. Ingat tatkala kita mengkaji tentang rumahku masih ngontrak. salah satu yang mendapatkan rumah di surga adalah mengasuransikan anaknya setelah mati kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita asuransikan anak kita yang sudah mati dengan sebuah rumah di surga. Apa nama rumah itu? Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah coklatnya tinggal satu. Ma'asyiral muslimin, fadl. Subhanallah, fadl, rumah pujian. Sini anaknya datang. Iya, jadi rumah yang kita asuransikan dengannya itu namanya Baitul Hamd, rumah pujian. Fadl, Allah ibarik fikum. Hayyakumullah. Asuransikan. Mengasuransikan anak itu dimulai dengan sebelum meninggal. Kita sudah tahu anak kita mulai kayaknya, ya Allah, kayaknya dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakitnya parah, karena macam-macam berat. Tapi tata hati, ya Allah, kalaupun dia meninggal, aku akan asuransikan dia dengan rumah di surga, ya Allah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya, bila dia harus meninggal, dia harus wafat, bersabarlah. Yang kedua, pujilah Allah Jalla Jalaluh. Karena anak kita terlebih dahulu keluar dari penjara. Dan berdoalah mudah-mudahan anak kita menanti kita di surga nanti. Kalau kita memuji Allah bersabar, maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada para malaikatnya, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunkan sebuah rumah buat hambaku ini dan beri nama rumah itu rumah pujian. Maka asuransikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal. Jangan mau asuransi yang di bank-bank ini, tapi kita asuransikan dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hasilnya lebih banyak. Bila ditinggal mati suaminya, asuransikan suaminya juga. Bagaimana ibu-ibu? Suaminya mau diasuransikan? Naam. Bagaimana mengasuransikan suami? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum jadi istri beliau, beliau itu pernah mendengar sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah adalah seorang wanita yang memiliki kisah cinta yang tak terlupakan sepanjang sejarah. Bagaimana kisah cinta dia dengan Abu Salamah? Bagaimana tatkala kedua orang ini dipisahkan? Subhanallah. Coba nanti dibaca bagaimana kisah cinta antara Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah sebelum itu pernah mendengarkan sabda Nabi. Apa sabda Nabi itu? Nabi itu mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa ajarahullah fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Apa sabda Nabi yang didengar oleh Ummu Salamah? Apabila seorang mukmin ditimpa musibah, kemudian dia itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu berdoa, "Ya Allah, berilah pahala di musibahku ini dan berilah aku ganti yang baik darinya." Subhanallah. Beri ganti yang lebih baik darinya. Tatkala suaminya yang tercinta meninggal, Abu Salamah, Ummu Salamah langsung membaca. Dia langsung mengasuransikan suaminya kepada Allah SWT. Dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha." Tapi dia bertanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata dia dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditinggal mati suaminya, asuransikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibu-ibu akan dapat ganti yang lebih baik. Tapi ada wanita-wanita yang mungkin takut membaca doa ini. Kenapa? Karena saya cintanya sama suami itu sehidup semati, Ustaz. Ada enggak yang cintanya sehidup semati? Insyaallah ada ya. Tapi saya lihat di kuburan enggak ada yang suaminya mati, istrinya mau ikut gitu kan. Saya mau tidur juga di dalam, enggak ada. Istrinya mesti pulang. Tapi insyaallah dengan mengasuransikan suami kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik fid dunya wa fil akhirah. Bila saudaramu mendapatkan rezeki, bila saudara kita dapat rezeki, berbahagialah dengan kebahagiaannya. Ada yang tetangganya baru beli mobil, sakit perut seminggu dia. Kenapa? Oh, tetangga baru beli mobil, Pak, sakit perutku, kasih Promak enggak sembuh-sembuh. Ada yang temannya beli iPhone. Wah, mudah-mudahan hilang. Ada manusia-manusia seperti itu yang dia kurang bisa menata hatinya. Tetangganya beli rumah baru, masya Allah, kata dia, ya Allah, Pak, ya mudah-mudahan kebakaran ya rumahnya, kata dia, la ilaha illallah. Ingat, kita kalau melihat kepada kosongnya, iya, tapi kalau kita melihat kepada isinya, ingat, saudara kita itu harus kita cintai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman, kata Nabi, seseorang yang belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau saudaranya beli mobil, beli rumah, dapat rezeki, katakan alhamdulillah, saudaraku, tetanggaku beli mobil, kita jadi bisa numpang nanti kalau ada perlu. Iya. Alhamdulillah saudaraku beli rumah, mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali mungkin kita bisa melihat-lihat rumahnya yang indah. Lihatlah bahwasanya itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun kalau berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, hidup kita akan bahagia. Tapi kalau kita melihat saudara kita bahagia, kita susah, ingat nikmat Allah itu Allah bagi kepada semua hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Berusaha kita menata hati kita sehingga hidup kita akan lebih baik. Bagaimana bila engkau dilempari batu? Kadangkala dalam kehidupan ini ada orang-orang yang suka melempari kita dengan batu. Kalau antum dilemparin batu, apa yang akan antum lakukan? Hah? Lempar juga. Iya. Oh, perang yang jadi kan, lempar-lempar batu. Jangan. Kalau kau dilemparin batu, tangkap batu itu. Tangkapin batunya. Buat bikin rumah. Boleh. Alhamdulillah gak perlu beli batunya kan. Terus buat bikin rumah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Batu itu adalah kritikan-kritikan, teguran-teguran dari orang. Kumpulkan, jangan dibalas. Katakan dia ingin membangunku, dia ingin memperbaiki diriku. Alhamdulillah, terima batu-batu itu. Kumpulin agar kita bisa memiliki rumah yang lebih kokoh. Diri kita juga lebih baik nantinya. Dengan seperti itu, hidup kita akan baik. Kita akan bahagia menghadapi kehidupan ini. Karena batu-batu itu akan terus menanti kita. Akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Tapi ingat, jangan dibalas dengan batu. Akhirnya batu kita habis, kita gak bisa bikin rumah. Tapi tangkap batu-batu itu, kumpulkan dan bangunlah dengannya rumah. Dan bersabarlah. Jangan berpikiran, ah, dia itu memang sentimen sama saya. Gak perlulah. Ya biar dia sentimen, dia benci sama aku. Tapi bagaimana aku menjadikan hal ini lebih baik untuk kehidupanku. Bagaimana bila rekaman masa lalu yang pedih menghampiri kita? Hampir semua dari kita yang memiliki musibah-musibah atau kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita tidak bisa melupakannya. Ingat, jangan menangisi atau menangisi nasi yang sudah menjadi bubur. Jangan menangisi kendi yang sudah pecah. Jangan menangisi susu yang sudah tumpah. Kalau kita nangis terus, gak bakal susu itu akan kembali lagi. Gak mungkin bubur itu akan jadi nasi, jadi beras, kalau kita menangis, tidak. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ingatlah kepada Rasul SAW, beliau bersabda, Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa masya'a fa'al. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif, tapi kedua-duanya memiliki kebaikan, ada kebaikan di keduanya. Ihris, kau berusahalah untuk melakukan yang buat kau. Dan jangan kau melemah. Kalau kau dapat musibah, jangan kau berkata, andai kata aku berbuat ini, pasti yang akan terjadi seperti ini. Kalau kita gagal dalam satu usaha, andai kata aku berbuat ini dan itu, pasti yang akan terjadi ini. Tidak, itu sudah terjadi. Yang harus kita katakan adalah, qul qadarullah wa masya'afal. Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. InsyaAllah, dengan seperti itu, kita dapat maju ke depan. Masa depan kita masih panjang, hari-hari kita masih panjang. Kalau kita berhenti di belakang, teman-teman sudah sampai, kita belum sampai. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bagaimana bila ambisi dunia membelenggu kita? Keinginan-keinginan, ingin punya ini, punya itu. Pokoknya sudah, tiap mau tidur, ini sudah punya rumah 5. Gimana ya kita beli rumah yang di sebelah itu, beli ini, beli itu. Allahu Akbar. Kalau pikiran-pikiran itu datang, maka kunjungilah fakir miskin. Lihat orang-orang yang enggak punya. Karena kata Nabi, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahu alaikum. Itu akan lebih membuat kalian tidak menghinakan nikmat Allah atas kalian. Kalau kau punya motor, ada yang enggak punya motor? Kalau kau punya rumah, ada yang enggak punya rumah? Kalau kau makan 3 kali, ada yang makan 2 kali? Kita lihat ke sana. Kemudian setelah itu, kalau masih, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak juga, kalau istrinya sudah ngomongin dunia, macam-macam, kepingin ini, kepingin itu, bawa dia, masukkan ke mobil, bawa ke kuburan. Ya, bawa ke kuburan istrinya. Dan kita juga jangan lupa untuk berziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang kunjungilah kuburan. Perintah ini untuk lelaki dan perempuan. Memang ada sebuah hadis yang mengatakan la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur, yang rajin ziarah kubur. Jangan rajin-rajin. Tapi kalau sudah kita jauh dari Allah, lupa sama akhirat, sibuk dengan dunia, maka bapak-bapak jangan segan-segan untuk membawa istrinya ke kuburan. Jangan dibawa ke mall, bawa ke kuburan. Ini lo lihat lo, kita bakal seperti ini ya. Syekh Albani berpendapat bahwasanya wanita pun disunahkan ziarah kubur asalkan tidak sering-sering. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di penutup sebenarnya masih banyak yang perlu kita kaji dalam masalah setengah isi dan setengah kosong. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita bisa memiliki acara kembali dengan tema setengah isi dan setengah kosong bagian kedua insyaallah. Dan di penutup ini, ingatlah semua urusan yang menimpa kita itu baik kalau kita mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin ini. Semua urusannya baik. Mau susah, mau senang, mau dapat musibah, mau bergembira, urusannya semua baik. Kenapa kata Nabi? Kalau dia lagi dapat rizki, dapat nikmat, dia bersyukur. Dan itu sangat baik buat dia. Dan kalaupun dia dapat musibah, dia akan bersabar dan itu juga baik buat dia. Rawahu Muslim. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.